Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udhu billahi minas syaitanir rajim. Allahu waliyus salihin wa huwal ladzi hadana ila siratil mustaqim. Baiklah para pendengar RRI di mana saja Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan membawakan ayat 199 dari surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya, atau Allah sangat cepat hisabnya. Dalam ayat ini Allah berfirman ingin mengungkapkan bagaimana sebetulnya apa yang ada di dalam hati orang-orang kafir, orang-orang khususnya orang-orang Yahudi, yaitu ahlul kitab, dan satu lagi orang-orang Nasara. Jadi Allah ingin mengungkapkan hal tersebut, bahwasanya mereka sebetulnya beriman. Masih ada sebagian mereka beriman kepada Al-Quran, kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, ini apa tujuannya? Tujuannya bahwasanya Rasulullah itu tidak berkata menurut hawa nafsunya. Disitulah dia tujuan ayat ini Allah turunkan, supaya orang-orang ahlul kitab itu, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara itu mengetahui, oh kenapa mereka mengetahui bahwasanya kami ini beriman kepada Allah. Mengapa mereka mengetahui? Sehingga begitu juga diulang oleh kata-kata ini terhadap orang-orang Nasara. Inilah untuk membuktikan bahwasanya Rasulullah itu tidak berdasarkan hawa nafsunya berkata. Jadi memang betul-betul atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini mereka itu beriman, wa ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Taurat, Injil. Khashi'ina lillah, betul-betul mereka itu berendah hati kepada Allah. Jadi untuk melihat bahwasanya orang itu betul-betul rendah hati Allah, cirinya itu adalah la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka tidak pernah menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Ini maksudnya banyak sekali nih di kalangan ulama juga atau orang yang sudah mengetahui agama, padahal mereka itu tahu ayat yang mengatakan mengajak beriman kepada Allah, ada ayat larangan. Begitu melihat ayat-ayat tersebut, mereka itu kadang-kadang karena kepentingannya untuk pemerintah, maka dijuallah ayat itu, artinya disembunyikan. Ini mungkin termasuk artinya kebalikan dari ayat itu, mereka membeli dengan harga yang sangat murah. Bagaimana Ustaz Arifin kira-kira? Iya, jadi benar sekali Ustaz Fajrul, bahwa memang jangan sampai mengorbankan agama untuk mencapai dunia yang sementara ini. Iya. Itu sebagaimana kajian kita pada ayat 198, 197, 196. Jangan sampai mengorbankan agama yang nilainya mahal hanya untuk merebut dunia yang qalil tadi. Maka di sini diungkapkan la yastaru nabi ayati laisa manang qalila. Ada sebagian ahli kitab, para pendeta dan para imam di gereja atau di sinagog itu, yang menjual sukukul gufron, tebusan dosa, kepada orang yang sebenarnya mempermainkan agama itu. Itu tentu saja tidak layak. Dalam Islam pun sebenarnya jangan sampai melegalkan sesuatu yang jelas-jelas sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ada satu cerminan dari la yastaruna bi ayati lai sama nang kolila. Dan di sisi lain saya melihat ayat 199 ini adalah merupakan ajakan atau dakwah kepada ahli kitab, yeah, kepada orang Nasrani dan Yahudi di dunia saat ini. Karena suatu hal yang menarik, rupanya ada orang mengatakan waktu kita ngaji di Pemda itu, dibilangnya, Pak Ustadz, kita alhamdulillah sejak lahir sudah muslim. Bagaimana pula orang-orang lain yang lahirnya itu bukan keadaan muslim? Apakah mereka tidak berhak untuk mendapatkan surga karena tidak Islam mereka? Nah, ini adalah ajakan, adalah ayat dakwah kepada ahli kitab. Mungkin Ustaz Ardhan bisa menambahkan. Iya, menambahkan. Iya, memang jelas ayat ini menjadi penegasan kembali kepada katakanlah ada pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa ada agama yang benar selain daripada Islam. Hmm. Begitu. Artinya yang pemahaman tentang pluralisme agama yang saat sekarang ini gencar dikemukakan oleh beberapa kelompok yang sempalan lah katakan dari Islam begitu. Jadi ahli kitab juga dipanggil dan diajak untuk beriman kepada Islam. Iya. Dan yang dimaksud Islam di sini adalah agama. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu tidak menggunakan istilah-istilah yang itu tidak difahami oleh bangsa Arab ketika itu. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Para kafir Quraisy ketika itu, baik yang musyrik ataupun Yahudi dan Nasrani yang ketika itu ada di kota Madinah, itu sangat memahami bahwa yang dimaksud dengan Islam di sini bukan jalan sifat, keselamatan, ya, bukan sifat begitu, bukan yang dimaksud di sini adalah ketundukan dan kepatuhan, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-Islam di sini ala makna din, iya, begitu, agama. Makanya kalau dilihat di terjemahan manapun itu adalah diartikan dengan agama. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara di sini bahwa kalian harus mengikuti. Jadi apa gunanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'annya? Iya. Apa gunanya dengan agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Yahudi juga agama tauhid, Nasrani juga mengajak pada dasarnya kepada agama tauhid. Jadi jelas bahwa begitu datangnya Islam, maka ahlul kitab ini harus tunduk dengan Islam itu sendiri. Seperti di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa kalaulah sekiranya Musa hidup saat sekarang ini dan begitu juga Isa hidup saat sekarang ini dan kaumnya ada berada bersama mereka, maka tidaklah ada jalan lain, tidaklah pantas bagi mereka kecuali harus mengikuti apa yang aku bawa. Iya. Dan siapa yang menentang apa yang aku bawa ini, maka nerakalah bagi mereka. Jadi iya, jelas, dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim begitu. Iya, menarik sekali Ustaz Ardi bilang. Jadi memang benar bahwa ayat ini adalah dakwah kepada ahli kitab. Dakwah. Dan dalam realitanya, jangankan zaman Nabi Muhammad, sekarang pun ketika umat Islam itu berdakwah dengan cara yang baik, sopan, buktinya Indonesia masuk Islam itu tanpa jalan peperangan. Betul, betul. Dan suatu yang menarik lagi, setelah terjadi 11 September di Amerika, itu berubah drastis. Agama Islam sebagai penganut agama ketiga terbesar di Amerika sekarang berubah menjadi agama kedua setelah Nasrani di Amerika. Ini merupakan bukti bahwa sebenarnya ahli kitab itu kalau diajak oleh umat Islam baik-baik, itu mungkin untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena memang agama Islam ini sangat sesuai apa yang dituangkan Allah dalam Al-Quran dengan alam semesta ini. Ya. Karena satu penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu betapa susah kalau misalnya kita meruntut sejarah penulisan Taurat dan Injil yang itu sudah beribu tahun, yang pada masa itu penulisan itu adalah suatu hal yang langka. Berbeda dengan sosok Nabi Muhammad yang sampai sekarang kuburannya pun masih kita lihat di Madinah. Sahabat setianya masih ada. Hawariin, pengikut Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak jelas. Tidak jelas. Gimana? Jangankan sosok pengikutnya, sosok Nabi Isa dan sosok Nabi Musa sampai sekarang kita tidak tahu di mana kuburannya. Nah, menariknya ada satu dalam sebuah diskusi dimunculkan pertanyaan, apakah ahlul kitab yang ada sekarang ini zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qabla al-bi'sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan sekarang itu Yahudi dan Nasrani itu juga bisa disebut dengan ahlul kitab. Sehingga mereka disebutkan di sini yu'minuna billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Begitu. Artinya mereka boleh juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka begitu. Jadi ini pertanyaan menurut hemat saya adalah pertanyaan yang dia tidak mengetahui fakta sejarah. begitu. Ketika kita berbicara tentang sesuatu keilmuan, maka tidak bisa dilepaskan adalah aspek sejarah itu sendiri. Tadi Ustaz Zainal sudah menyinggungnya tentang bagaimana penulisan Taurat yang semua orang mengakuinya. Begitu. Bagaimana kita mengetahui ada beberapa kitab, ya, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru, yang masing-masing penulisnya itu berbeda isinya satu dengan yang lain, dan bahkan satu buku dengan buku yang lain itu saling membatalkan atau saling bertentangan. Nah, jadi jawabannya bahwa ahlul kitab yang ada saat sekarang ini, menurut saya itu tidaklah seperti ahlul kitab yang ada pada masa sebelum Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau mereka yang ada saat sekarang ini, sekalipun mereka mengaku agama Samawi, maka mau tidak mau, ragma'an fihim, mereka harus tunduk kepada Islam itu sendiri jika mereka ingin selamat di akhirat nanti. Artinya memang sudah jelas bahwa bookingan surga itu hanya untuk orang-orang Islam, begitu. Iya, ada cerita nih, Ustaz, tentang bagaimana seorang pemuka ahlul, orang Yahudi itu yang termasuk dikatakan juga ahlul kitab, yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah orang yang pertama masuk Islam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Tapi dia melalui ada tiga pertanyaan, begitu. Tapi sebelumnya itu dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kau bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka aku akan masuk Islam, begitu. Pertanyaan pertama, kira-kira apa tanda kiamat itu datang, katanya. Maka dijawab Rasulullah, kiamat itu datang nanti akan ada api dari masyrik menuju ke maghrib, begitu. Yang kedua, apa kira-kira makanan ahlu surga pertama kali, begitu. Dijawab Rasulullah bahwasanya makan ahli surga itu adalah hati ikan paus. Terus yang ketiga, mengapa anak-anak itu mirip dengan ayah dan ibunya? Gitu. Kalaulah yang pertama kali keluar mani itu bapaknya, maka itu akan mirip bapaknya. Tapi kalau kebalikannya, maka dia akan mirip ibunya. Maka setelah itulah Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Setelah itu dipanggilnya orang-orang Yahudi. Ketika itu, bagaimana menurut pendapatmu Abdul Salam bin apa Abdullah bin Salam ini? Oh, dia orang yang baik, putra yang terbaik, pemimpin yang terbaik, ini yang terbaik. Bagaimana menurut kamu? Pertanyaan kedua, bagaimana menurut kamu kalau dia itu masuk Islam? Iya. Ketika mendengar itu, langsung Abdullah bin Salam itu bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu berbaliklah patwa mereka, itu anak yang terburuk, bukan pemimpin kami, pemimpin yang paling terburuk, dan semuanya itu, sambil mereka itu lari dari tempat itu. Itulah buktinya bahwasanya salah satu itu bahwasanya membuktikan dari ayat Ali Imran ini 199, la may yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Bagaimana menurut Arifin kira-kira kesimpulan dari cerita ini? Iya, jadi kalau kita lihat cerita Ustaz Fajrul dengan ayat 199 ini, masih terbuka ruang yang begitu lebar bagi ahli kitab untuk masuk surga. Cuman syaratnya satu, dia harus beriman kepada Allah. Ketika dia mempercayai kitab suci mereka, wa ma unzila ilaikum, yang kedua, dia harus percaya kepada Al-Qur'anul Karim yang dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu syarat kedua. Yang ketiga, ketika dia membaca Taurat dan Injil, dia akan menambah keyakinan dia ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim. Maka kita menemukan di tafsir Ibnu Katsir itu banyak sekali Israiliyat. Kenapa? Karena rupanya penjabaran-penjabaran di Taurat dan Injil itu menambah wawasan tentang pemahaman Al-Qur'anul Karim tadi. Yang keempat, orang ahli kitab seperti Abdullah bin Salam tadi khosyi'ina lillah, sangat khusyuk kepada Allah. Dan yang kelima, la yastaru nabi ayatillahi samanan qalila. Dia memperjuangkan kitab suci Al-Qur'an tadi ini walaupun harus dimusuhi oleh orang-orang yang pengikut dia yang setia tadi. Kemudian apa garansi yang didapat oleh ahli kitab tadi? Ulaika lahum ajrun inda rabbihim, karena dia mendapat pahala. Dan karena apa? Sehebat apapun manusia, Allah lebih hebat lagi. Di sini disebut dengan sari oleh hisab. Jadi kesimpulannya dalam ayat ini, Allah membuka rahasia dan membuka peluang sekaligus bagi ahlul kitab ataupun an-nasara. Dalam arti kata apa? Mereka pertama harus beriman kepada Allah terhadap apa yang diturunkan yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelum mereka itu yang menguatkan dengan apa yang ada di alam Al-Quran itu. Khosyi'ina lillah, tidak, khosyi'ina lillah ini kan artinya kan rendah hati, dalam arti kata harus nerima, ikhlas, karena itu memang sudah ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya untuk itu janganlah sekali-sekali kita menjual ayat-ayat Allah ini dengan harga yang sangat murah. Itulah akan membuktikan kita nanti mendapatkan ganjaran di akhirat kelak nanti. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Karena yakinlah Allah itu sangat cepat siksaannya. Kira-kira gitu. Sangat, artinya sangat cepat menghitungnya itu, begitu juga sangat cepat memberikan azab dan sangat cepat memberikan ganjaran tersebut. Gitu, dalam arti kata supaya kita yakin bahwasanya Allah itu maha bijaksana dan maha perkasa atas segala sesuatunya. Mudah-mudahan dalam kajian kita kali ini dapat lebih menyejukkan hati kita. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Ardiansah dan Ustadz Zainal Arifin, mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.